يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، الحمد لله pada hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Jabal Rahmah untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid Alladzi Huwa Haqqullah 'ala al-'Alim. Kita masih menjelaskan bab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bi ghairi hisabin. Orang yang mewujudkan tauhidnya, menjernihkannya dari berbagai kesyirikan, berbagai bid'ah dan kemaksiatan, maka dia akan masuk ke dalam jannah dengan tanpa melalui proses penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian telah kita jelaskan pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan Nabi Allah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Ibrahim alaihi salatu wassalam sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Bahwa Ibrahim alaihi salam adalah seorang ummah. Antara kita jelaskan bahwa makna ummah adalah seorang pemimpin yang diikuti, yang dijadikan sebagai contoh dan teladan dalam kebaikan. Disebabkan karena Ibrahim alaihissalam telah terkumpul pada diri beliau sifat-sifat yang mulia, pengorbanan beliau dan sikap berserah diri beliau pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu dilakukan lagi. Bahkan ketika beliau bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka beliau pun akan melakukan itu. Dan ini adalah pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan sifat ketundukan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada perintah-perintahnya. Kemudian kita lanjutkan pada malam hari ini memasuki ayat yang kedua di dalam bab ini. Wa qawlullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina hum li rabbihim la yushrikun. Dan orang-orang yang mereka tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala ini, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mu'minun. Dan di dalam surah Al-Mu'minun, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat ini, Allah jalla wa ala menyebutkan empat sifat yang dimiliki oleh kaum mukminin, yang mereka itu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang berada di baris terdepan dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berdekatan diri kepada. Disebutkan dalam surah Al-Mu'minun dari ayat yang ke-57 hingga ayat yang ke-51, yang ke-61. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Illa alladziina hum min khasyyati rabbihim musyrikun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka musyrik, al-isfar, yang dimaksud dengan al-isfar adalah al-khawf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang disertai dengan pengagungan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang sepantasnya untuk diagungkan dan dimuliakan oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu disebutkan di dalam ayat ini, innal ladzina hum min khasyyati rabbihim musyrikun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu takut, min khasyyati rabbihim, dari khasyyahnya mereka kepada Rabb, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud al-khasyyah adalah perasaan takut yang disertai dengan pengagungan, memuliakan, mengagungkan, membesarkan. Ketika seorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khasyyah kepada Allah jalla wa ala, maka dia takut kepada Allah dari siksaannya yang disertai dengan pengagungan dan pembesaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab takut itu kadang-kadang disertai dengan pengagungan, kadang-kadang tidak. Seorang takut dari penjahat, penyamun, perampok, dia takut kepada orang-orang tersebut, takut dari kejahatan. Akan tapi tidak ada pengagungan sama sekali. Dia tidak memuliakan orang-orang, bahkan orang-orang tersebut di matanya sangat rendah, disebabkan karena perbuatan dosa dan kerusakan yang sering mereka lakukan. Namun jika seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya disertai dengan rasa takut. Rasa takut yang harus disertai dengan pengagungan, memuliakan, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang takut dari sifat Allah, menuju kepada rahmat Allah dengan berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang memberikan perlindungan kecuali Allah dari sifat ini. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dia dari sifat Allah neraka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fafirru ila Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan hendaknya kalian berlari. Berlari ke mana? Menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, lari kalian dari siksaannya menuju kepada rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sifat kaum mukminin yang pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat khasyyah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tahshaw nada wahshawni. Jangan kalian khasyah kepada manusia. Hendaknya kalian khasyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu. Fala taqrabuhum wa khawfuhum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah syaitan. Yang syaitan itu senang menakut-nakuti hamba-hamba Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian takut kepada mereka. Dan takutlah kalian hanya kepada-Ku, kepada Allah Jalla wa'ala. Apabila berpaksa mukmin. Yang kedua, walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Dibandingkan langit dan bumi. Perbandingannya seperti apa? Seperti halaman. gelang. Gelang ini dilempar ke padang pasir. Maka gelang itulah bumi, langit dan bumi. Dan padang pasir itu adalah kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kursi itu disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mawdi'u qadamayur rahman, tempat kedua bagi Allah Jalla wa'ala. Bandingkan langit dan bumi yang demikian besar ini dibandingkan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti gelang yang kecil dibandingkan tanah tadi. Lalu perbandingan antara kursi dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, perbandingannya seperti gelang yang dilempar pada pasir itu. Gelang itulah kursi dan arsy itu adalah badan. Jadi kursi yang demikian besarnya ternyata dibandingkan dengan arsy tidak ada bawahnya. Dan arsy adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Dan arsy itu adalah ya atapnya surga. Itu adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Jalla wa ala Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu kita melihat diri kita, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengambil diri kita, mengambil nyawa kita, sangat mudah. Itu sangat mudah bagi Allah Jalla wa ala menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Sangat mudah. Apalagi membangkitkan kita dari kematian, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus disombongkan? Apa yang disombongkan? Di muka bumi ini, masyaAllah, rahimakumullah, seorang memiliki harta, seorang memiliki kedudukan, dibandingkan dengan kemuliaan Allah, tidak ada apa-apa. Kita ini sangat kecil, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghani. Kalian itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada apa-apa. Maka seorang mukmin mengimani ayat-ayat kauniyah, demikian pula ayatun syar'iyyah, ayat-ayat syar'iyyah. Yang dimaksud ayat-ayat syar'iyyah yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ayat-ayatnya, mengimaninya, lalu kemudian mempelajari dan berusaha untuk mentadabburi dan memahami. Sebab Al-Qur'an Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin kita akan menjadikan Al-Qur'an sebagai al-hadi yang membimbing, yang memberikan petunjuk kepada kita kalau kita tidak paham isinya, makna? Oleh karena itu, Al-Qur'an Karim yang paling utama bagi setiap hamba adalah berusaha untuk memahaminya. Lihat bagaimana para sahabat dalam menghadapi Al-Qur'an Karim. Mereka tidak melewati 10 ayat yang disampaikan kepada mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka memahaminya terlebih dahulu, lalu kemudian mereka berusaha untuk mengamalkannya. Kala yatajawazuna 10 ayat hatta yata'allamu ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Apabila mereka tidak melewati 10 ayat yang dibacakan kepada mereka sampai mereka memahaminya, mempelajarinya, lalu kemudian mengamalkannya. Nah, syarat itu berhikmah. Dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an untuk dipelajari dan ditadabburi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim, tidak berusaha untuk memahami kandungannya. Allah Jalla wa ala berfirman, "Fahal min mudzakkir?" Adakah orang-orang yang mau menerima peringatan? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin seorang mukmin dia mengimani, membenarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang yang mereka tidak menyekutukan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa'ala dan tidak menyekutukan. Kemudian sifat yang keempat, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka diliputi rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka memiliki rasa takut, diliputi rasa takut pada hati mereka bahwa mereka akan kembali kepada Allah SWT. Ini sifat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang suka memberi, yang suka bersedekah. Akan tetapi masyarakat, ketika mereka bersedekah, ketika mereka beramal saleh, bukannya mereka itu merasa bahwa mereka sudah punya jaminan keselamatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qulubuhum wajilatun. Dalam keadaan hati mereka senantiasa diliputi perasaan takut karena mereka akan kembali kepada Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama menjelaskan bahwa seorang mukmin bukanlah seorang yang merasa aman setelah dia memperbanyak amal saleh, dia menyangka bahwa dia sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Dia sholat, dia berpuasa, dia zakat, dia menunaikan haji, dia mengamalkan amal-amal saleh yang lainnya. Lalu kemudian dia merasa, ah sudah, kalau begitu saya sudah pasti dapat jaminan keselamatan. Sama dari merasa, oh tidak sama sekali. Itu bukan sifatnya kaum mukmin. Ya. Jangan dijadikan agama ini matematika. Ya. Kalau dia mengamalkan suatu amalan, lalu kemudian dia menganggap bahwa dia punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sekian. Kalau kita berharap tidak apa, berharap itu dianjurkan. Tapi kalau menyebabkan seorang merasa aman dari Allah sehingga menghilangkan rasa takut yang ada pada dirinya, maka ini namanya maghrur, orang yang tertipu dengan apa yang dia amalkan, orang yang merasa ujub dengan apa yang telah diamalkan. Dan ini tidak diperoleh. Rasa takut tetap harus tertanam pada diri kita. Sebanyak amal soleh apapun yang kita amalkan, lihat bagaimana para sahabat. Mereka yang dengan jelas-jelas Rasulullah SAW telah memberikan pujian kepada mereka. Bahkan pujian itu bukan hanya datang dari Rasulullah, dari Allah SWT. Apa riwa kepada mereka, para sahabat? Tapi apakah mereka merasa aman dari siksaan? Sama sekali tidak. Kata Abdullah bin Abi Mulaika rahimahullah ta'ala, laqitu 30 min ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kulluhum yaqafu ala nafsihim nifar. Aku telah bertemu dengan 30 orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mereka semuanya mengkhawatirkan diri mereka ditimpa penyakit kemunafikan. Ini para sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kurang apa mereka dalam hal keutamaan, dalam hal terdahulunya mereka masuk ke dalam Islam, menyebabkan beliau merasa telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Sama sekali tidak. Sampai beliau mendatangi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Hudzaifah bin Yaman ini beliau dikenal sebagai orang yang banyak memegang rahasia tentang hadis-hadis fitnah. Hadis-hadis tentang pasal fitnah seringkali Rasulullah menyampaikan kepada Hudzaifah yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Bagaimana fitnah itu muncul dan siapa orang-orang terfitnah, termasuk di antaranya daftar orang-orang yang munafik diketahui oleh Hudzaifah. Sampai takutnya Umar bin Khattab, beliau datang kepada Hudzaifah. Lalu dia bertanya kepada Hudzaifah, "Hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annani a'lamu minal munafiqin?" Apakah pernah Rasulullah SAW menyebut namaku bahwa aku ini termasuk ke dalam salah satu daftar orang-orang munafik? Ini Umar, orang terbaiknya umat ini setelah Abu Bakar Siddiq. Punya perasaan takut. Dan itu adalah sifat kalau pemimpin. Jangan bersama. Pada saat kita berserta misalnya, jangan kita menyangka bahwa mereka ini pasti kita akan selamat. Berharap terus. Harapan itu tetap ada. Namun kalau menjamin pasti, tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita beramal secara zahir, pernyataannya tidak ada yang rusak, sehingga menyebabkan amalan itu hilang. Setiap mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Jalla wa ala menyebutkan sifat kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang tatkala mereka telah bertimpa, ketika mereka bersedekah, ketika mereka beramal saleh, namun dalam keadaan hati mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah dan mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang memiliki empat sifat ini, sifat yang pertama itu orang-orang yang takut kepada Allah. Yang kedua, membenarkan ayat-ayatnya. Yang ketiga, mentauhidkan Allah. Dan yang keempat, beramal saleh yang disertai dengan rasa takut. Mereka yang memiliki empat sifat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yusari'una bil khairat wa hum la yastahun." Mereka itu adalah orang-orang yang berseteru untuk kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang berada di baris terdepan. Orang-orang yang berada di baris terdepan. Dia takut kepada Allah. Siapa hamba yang paling takut kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membenarkan ayat-ayatnya. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba yang paling terdekat dalam hal pembenaran terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya tauhid, yang mengajarkan tauhid kepada umat. Dan yang keempat, ketika beramal saleh selalu disertai dengan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah alaihissalam. Maka Allah telah berikan kenikmatan kepada beliau. Beliau telah diangkat menjadi Rasul. Dan telah diberikan kenikmatan-kenikmatan dengan diturunkan Al-Quran Karim kepada beliau. Kedudukan beliau ditinggikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa beliau telah diampuni yang dahulu dan yang akan datang. Beliau adalah hamba Allah yang maksum. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Apakah ini menyebabkan Rasulullah SAW merasa apa? Sama sekali tidak. Jika ada semakin beliau tambah, sampai menyebabkan bengkaknya kaki beliau, disebabkan karena beliau memperbanyak diam. pertama soal mukmin, ciri-cirinya adalah takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan batilnya dan salahnya perkataan orang yang mengatakan bahwa saya beribadah kepada Allah bukan karena takut dari siksa. La haula wala quwwata illa billah. Ada yang menisbatkan itu kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu seorang wanita salihah di zaman tabi'in. Akan tetapi banyak dari kalam sufiyah selalu menisbatkan kisah-kisah dusta kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Sebagaimana mereka juga selalu melihatkan kisah-kisah dusta, lalu mereka menisbatkannya kepada Al-Hasan Al-Basri. Sehingga orang menganggap bahwa Hasan Basri ini imamnya tasawuf, imamnya sufi, padahal bukan. Tidak dikenal kaum sufi pada zaman itu. Kapan munculnya kaum sufi? Itu pada zaman Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu mulai muncul mereka dengan tata cara ibadah yang mereka ada-adakan. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala akan meninggalkan kota Baghdad, ya, beliau mengatakan laqad taraktu Baghdad wa qad ahdathat az-zanadiqatu shay'an yusammunahu as-sana'. Aku meninggalkan kota Baghdad, orang-orang dinding itu, maksudnya kaum Sufiyah, mereka telah membuat satu ajaran baru yang mereka ada-adakan, yang mereka sebut as-sana'. As-sana'. Sebagian mengistilahkannya al-mughabbir. Kalau sekarang istilah lainnya nasyid. Kalau dulu disebut sana, disebut al-mughabbir. Kenapa disebut al-mughabbir? Dari kata gubar. Dari kata gubar. Gubar itu artinya debu. Mengapa disebut mughabbir? Sesuatu yang menyebabkan debu yang berterbangan. Kenapa? Karena mereka ketika membuat syair-syair, mereka lantunkan, ya, kadang-kadang disertai dengan rebana dan yang semisalnya, itu dulu. Kalau sekarang kan lebih canggih lagi, pakai musik. Rebana dan yang semisalnya, lalu kemudian mereka melantunkan bait-bait syair ini sambil berdiri, sambil menari, bahkan sambil menghentak-hentakkan kaki, sehingga menyebabkan debu itu berterbangan di sekitar mereka. Maka disebut al-mughabbir. Apa kata Imam Syafi'i? Aku meninggalkan Baghdad. Orang musyrik itu sudah membuat satu ajaran baru yang mereka sebut as-sama. Yasudduna an-nasa 'an al-Qur'an. Mereka memalingkan manusia dari Al-Qur'an. Ini mulai munculnya kaum sufi. Itu zaman tabi'in. Nah, sebagian mereka ada yang menisbatkan ucapan Rabi'ah Al-Adawiyah bahwa beliau mengatakan, ya Allah, seandainya aku beribadah kepadamu karena takut dari neraka-Mu, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Subhanallah, menantang Allah. Subhanallah, di mana ayat-ayat? Di mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana firman Allah yang menjelaskan tentang sifat-sifat kaum mukminin ketika mereka beribadah? Mereka beribadah dengan mengharapkan surga Allah dan takut dari siksaannya. Tatajaba junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'. Hamba-hamba Allah itu mereka ketika beribadah di malam hari, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, mereka beribadah kepada Rabb mereka, khaufan wa tama'a. Beribadah yang disertai dengan rasa takut dari siksaannya dan sangat berharap dengan rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita kaum mukminin baik.